kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang nama Allah Asy-Syahid. Asy-Syahid. Apa kemarin terjemahannya? Yang Maha menyaksikan, terus Yang Maha bersaksi. Hari ini seperti biasanya kita akan mengupas apa buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah Asy-Syahid. Silahkan dibuka yang punya kitabnya halaman 67. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syaikhu Abdul Aziz bin Nasir al-Julayn hafizahullah ta'ala min atharil imani bihadha ismil karim. Awalan, innal imana bi annahu subhanahu syahidun minas syuhudi bima'na al-hudur al-mustalzimu li'ttila'ihi subhanahu ala kulli syai' yasma'u jami'al aswati khafiyyaha wa jaliyyaha wa yubsiru jami'al makhluqati wa yuhitu ilmuhu bi kulli syai' innal yaqina bihadihil ma'ani yuthmiru fil qalbil yaqzata wal hadara wal khawfa minallahi azza wa jalla bihaithu la yasduru minal abdi illa ma yuhibbuhu allahu azza wa jalla wa yardahu minal aqwali wal a'mal liannahu subhanahu la takhfa alaihi khafiyatun fi laylin aw nahar fi sirrin aw jihar. Min atharil imani bihadhal ismil karim, di antara buah mengimani nama Allah Asy-Syahid, yang pertama semakin merasa takut kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin merasa takut kepada Allah. Apa hubungannya Ustaz antara nama Allah Asy-Syahid, Maha menyaksikan, dengan munculnya rasa takut dalam hati? Mari kita lihat apa yang disampaikan penulis. Awalan, buah yang pertama, innal imana bi annahu subhanahu syahidun minas syuhud bima'nal hudur. Sesungguhnya keimanan bahwa Allah itu Maha menyaksikan, Maha menghadiri apa yang kita kerjakan, al-mustalzimu litila'ihi subhanahu ala kulli syai', yang itu mengharuskan bahwa Allah melihat segala sesuatu. Yasma'u jami'al aswati, Allah mendengar semua suara. Khafiyyiha wa jaliyyiha, yang lirih apalagi yang keras. Wa yubsiru jami'al makhluqat, dan Allah melihat semua makhluknya. Wa yuhitu ilmuhu bi kulli syai', dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, alias Allah mengetahui segala sesuatu. Innal yaqina bi hadhihi al ma'ani, keyakinan kita atas apa yang tadi disebutkan, meyakini Allah Maha melihat, meyakini Allah Maha mendengar, meyakini Allah Maha mengetahui, keyakinan kita atas ini semua, yuthmiru fil qalbil yaqadata wal hadara wal khawfa min Allah. Keyakinan kita bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, akan menumbuhkan di dalam hati perasaan takut. Takut apa? Takut dilihat sama Allah. perasaan takut tak Ustaz? Enggak. Tapi perasaan takut yang memunculkan di dalam hati kita, la yasduru minal abdi illa ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal. Perasaan takut kepada Allah tersebut akan memunculkan dari diri kita tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu kecuali yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi setiap akan melakukan sesuatu, apapun itu perbuatannya, sebelum melakukannya kita pikirkan, ini disukai sama Allah apa enggak? Ini diridhoi sama Allah atau tidak? Setiap akan melakukan apapun, selalu yang dipikirkan, ini disukai Allah enggak? Kalau disukai Allah, lanjut. Kalau enggak disukai Allah, kenapa? Stop. Enggak jadi dilakukan. Itulah buah dari keimanan kita dengan asyhad. Ketika kita mau jualan, sebelum memikirkan ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, apa yang mesti dipikirkan? Hah? Ini jualan diridhoi Allah atau tidak? Taunya ini diridhoi atau tidak? Halal atau tidak yang dijual? Halal atau tidak yang dijual? Jualan nomor. Jualan apa? Nomor. Halal apa haram? Nek menang? Ya tetap haram. Orang menang terus alhamdulillah. Walaupun menjanjikan keuntungan yang besar. Ketika kita akan melakukan apapun, yang harus dipikirkan pertama kali, ini diridhoi Allah atau tidak? Kalau mau jualan, ini jualan halal apa haram? Oke. Jualan iwak Ustaz, halal apa haram? Halal. Ikan kan? Halal. Langsung jualan? Enggak. Modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Pinjaman Ustaz. Pinjamannya ada bunganya atau tidak? Ya mana ada Ustaz pinjaman gak ada bunganya? Ya wis salah satu tur. Cari pinjaman yang gak ada bunganya. Kenapa? Karena pinjaman ada bunganya itu adalah riba. Cuma 1% Ustaz. Cuma 1%. Arab 0.5%, Arab 0.25% bunga haram. Karena itu adalah riba. Setiap akan melakukan apapun, yang dipikirkan pertama kali, ini diridhoi Allah atau tidak? Arab bojo. Arab apa? Bojo. Yang dilihat, ayune apa solehah? Loro-loro nih. Tapi kalau pilihannya antara dua, yang satu solihah tapi ora pati ayu, ya pitulah. Pitu. Ya. Bijine pitu. Yang satunya enggak solehah, enggak sholat. Ya, enggak apa? Udah sholat. Kemudian gak nutup aurat. Bijinya sangat. Pilih nanti. Sangat sholat. Apa gelem karo jenengan? Pede temen. Jadi setiap akan melakukan sesuatu, dilihat ini diridhoi sama Allah atau tidak. Kita itu ketika mau nikah, kita itu sedang memilihkan ibu buat anak kita. Ketika kita akan nikah, kita itu bukan hanya memilih pasangan hidup buat kita. Kita itu ketika nikah bukan hanya mencari teman tidur, teman makan, bukan. Tapi kita itu sedang memilih calon yang akan menjadi ibu anak kita. Apa kira-kira akan diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika ibu anak kita sholat enggak? Menutup aurat enggak? Dan itu yang akan dilihat dan dicontoh setiap hari oleh anak-anak kita. Itu namanya mau melakukan sesuatu, diapain tadi? Dipikirin. Ini diridhoi sama Allah atau tidak? Karena Allah melihat. Allah asyahid. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Jenengan sebagai pejabat. Sebagai pejabat. Ngurus masalah perizinan. Yang datang kepada jenengan enggak memenuhi syarat untuk mendapatkan perizinan. Kemudian dia datang, ya mohonlah Pak, bisa diaturkanlah yang seperti itu. Enggak bisa Mas, aturannya memang seperti itu, enggak bisa. Anu, nun sewu niki Mas. Tambahin maning. Orang. Kok sesuai tambah apa? Tambah kandel. Ya, ada CCTV enggak? Kalau dia meyakini Allah itu asyahid. Mau ada CCTV. Mau enggak ada CCTV. Mau amplopnya tebal, mau amplopnya tipis, enggak. Kenapa? Karena Allah enggak ridho. Ya ajur Ustaz, murah. Jujur we ora ajur. Ora jujur ajur. Ya. Jadi kita jangan terbawa isu ya, yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa isunya? Jujur, ajur, salah. Sing bener? Jujur, mujur. Ya. Jujur, mujur. Jujur, ora ajur. Ora jujur, ajur. Itu yang bener. Ya. Ya tapi kan jadinya kesempatan emas untuk dapat duit gepok itu kan jadinya melayang. Enggak apa-apa. Allah lebih kaya dibandingkan si penyuap tadi. Daripada kita dapat duit gepok tapi membuat harta dan keluarga kita menjadi tidak berkah. Ya, mendingan kita tolak demi untuk mencari keberkahan. Dan Allah itu maha kaya. Ya. Itulah buah yang pertama. Apa buah yang pertama? Semakin merasa takut kepada Allah. Li'annahu subhanahu. Karena Allah itu. La takhfa alaihi khafiyatun. Fi laylin au naharin. Fi sirrin au jihar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Mau malam, mau siang. Mau rahasia, mau di depan umum. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Allah tahu. Tadi saya sudah bilang ada CCTV atau tidak ada CCTV, disadap atau tidak. Disadap oleh KPK, Allah tahu. Ya. Ini adalah buah yang pertama, semakin nopo merasa takut kepada Allah. Lanjut, buah yang kedua. Tsanian, al-imanu bi annahu subhanahu syahidun 'alal khalqi yaumal qiyamati bima 'amilu wa ma kana bainahum min khusumatin fid dunya, yaj'alul 'abda 'ala hadarin min dhulmil 'ibad. والتعدي على حقوقهم، فإن الله عز وجل شاهد على ذلك، وكذلك يجعل العبد يتحرى الإخلاص والتقوى في أقواله وأعماله، لأن الله عز وجل شاهد على ما في القلوب من النوايا والمقاصد. Yang kedua, buahnya adalah berupaya maksimal. Kenapa? Berupaya maksimal menghindari perbuatan zalim. Menghindari apa? Perbuatan zalim. Berupaya maksimal menghindari perbuatan zalim. Berupaya maksimal. Berarti bukan sekedar upaya, tapi berupaya sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan zalim. Bagaimana upaya maksimalnya? Upaya maksimalnya ya dengan belajar. Ini yang pertama. Belajar mengetahui mana perbuatan yang zalim, mana yang bukan zalim. Ya. Kalau enggak belajar ya kita enggak tahu. Ya. Kita pikir ini bukan perbuatan zalim, ternyata itu adalah kezaliman. Bukankah sering orang berbuat zalim dalam keadaan dia tidak sadar bahwa itu perbuatan zalim? Keluar rumah bawa plastik, isinya sampah, popok, macam-macam, lewat jembatan plung, remalin, zalim. Zulim kepada siapa? Kepada siapa? Lingkungan. Menungsa ora berarti. Ya zulim kepada semuanya. Kepada ikan zulim. Ikan. Ya. Karena ikan disuruh makan apa? Plastik. Ya. Zulim kepada petani. Karena irigasinya mampet. Ya. Zolim kepada nelayan karena ketika menebar jala dapatnya popok. Banyak sekali yang dizolimi. Ya. Dan terus kepriwe sampah? Ya tanggung jawab tuh, gawe sampah ora gelem tanggung jawab. Ya. Yang bikin sampah siapa? Ya. Awake dhewe. Ya. Kita yang bikin sampah, kita yang tanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab. Ya. Betapa banyak orang-orang yang berbuat zalim, dia tidak sadar bahwa dia melakukan kezaliman. Bagaimana tahunya itu zalim? Belajar, ngaji seperti ini. Jadi tahu, oh ternyata buang sampah sembarangan adalah perbuatan zalim. Ya. Apa kata penulis di sini? Tsanian, buah yang kedua, al-imanu, mengimani بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة بما عملوا. Bahwa keyakinan kita bahwasanya Allah itu asy-syahid akan memunculkan keimanan bahwa Allah itu maha bersaksi atas para manusia nanti di hari kiamat. Siapa yang bersaksi? Allah. وَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ خُصُومَاتٍ فِي الدُّنْيَا. Dan Allah nanti akan bersaksi di hari kiamat perselisihan-perselisihan yang terjadi antara kita dengan orang lain. Ya, antara kita dengan istri kita, antara kita dengan anak kita, antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan kakak kita, antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan bawahan kita, antara kita dengan atasan kita, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan orang yang tidak kita kenal, yang kita temui di jalan, antara siapapun perselisihan kita. Nanti yang akan jadi saksi di hari kiamat siapa? Allah. Jadi jangan merasa mentang-mentang jadi pejabat terus punya apa? Punya akses untuk mempermainkan hukum. Kemudian di dunia menang. Jangan dipikir nanti di akhirat akan menang. Kalau memang di posisi yang zalim. Ya. Jangan mentang-mentang sebagai orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, ya, terus bisa melakukan hal-hal yang menindas mereka semaunya. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami, sebagai pihak yang kuat, lantas kita mendzalimi siapa? Istri kita semaunya. Istri kita enggak ora protes kok, udah ora protes, ora wani protes. Nanti di hari kiamat, perselisihan-perselisihan itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi saksinya adalah Allah Azza wa Jalla. Ngeri perbuatan zalim itu. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Wis kadung. Wis kadung, udah terlanjur Ustaz. Kalau sudah terlanjur, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, apapun bentuknya, entah itu berupa kehormatan, mendzalimi kehormatan orang lain, napa contohnya? Ngerasani. Apa? Ngerasa. Itu zalim loh. Iya, ngerasani siapa? Ustate. Ustate dirasani. Ya. Itu perbuatan apa? Zalim. Nanti nek ngerasani anaknya orang zalim. Ya zalim juga. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, apapun itu bentuknya, min irdin, entah itu terkait dengan kehormatan atau yang lainnya, falyatahallal minhul yaum, maka cepat-cepat minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu artinya apa? Minta maaf. Minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena sebelum datangnya hari, pada hari itu dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Kapan itu? Hari kiamat. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang dizalimi itu tidak akan mempan disuap dengan dinar dan dirham. Karena kita saat itu enggak punya dinar, enggak punya dirham. Alias enggak punya duit. Jadi sekaya pun, sekaya apapun kita, nanti di hari kiamat, uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, emas yang kita miliki, perak yang kita miliki, semuanya tidak ada. Hilang semuanya. Maka bagaimana kita akan membuat orang yang kita zalimi ridho dengan apa yang kita lakukan? Yang ada saat itu adalah al-hasanat was-sayyi'at. Yang ada adalah transfer pahala atau transfer dosa. Maksudnya transfer pahala apa? Pahala orang yang berbuat zalim diapain? Dicabut. Pahala orang yang berbuat zalim dicabut, terus diberikan kepada orang yang dizalim. Nah, nek wong sing dizalimi ki wong se-Indonesia. Pribun. Hah? Napa wonten? Mendzalimi wong senegara apa ada? Priwe carane? Korupsi. Apa? Korupsi. Duitnya rakyat di apa? Dikorupsi. Apa kira-kira pejabat kae, ya, saya kan enggak sebut nama. Kira-kira pejabat kae, ya, yang berkorupsi itu apa pahalanya cukup untuk dibagikan sama orang se-Indonesia? Tekorlah. Tekor. Terus selanjutnya apa? Dosa. Tadi kan pahala transfer. Pahalanya sudah habis. Mau transfer apa? Ya gantinya. Orang-orang yang dizalimi itu dosanya dicabut. Kemudian dipindahkan dan dibebankan kepada orang yang zalim. Coba jenengan bayangkan. Pahala yang capek-capek dikumpulkan habis. Terus ditambahi dosa orang yang begitu banyak. Itu yang ada di hari kiamat. Terus gimana cara menghindarinya? Minta dihalalkan. Berarti koruptor-koruptor minta dihalalkan gue. Ya terserah rakyatnya mau memaafkan atau tidak. Jadi jangan dipikir dapat gerasi, dapat potongan, anak gerasi 17-an, anak gerasi Idul Fitri, anak gerasi apa, potongan-potongan, wah keh banget, anu 20 tahun jadi 5 tahun. Terus kemudian keluar santai gitu. Anda itu harus minta maaf sama rakyat yang uangnya Anda korupsi. Iya kalau rakyat itu mau memaafkan. Kalau enggak mau, ya siap-siap baik. Terus ke Prewu Ustaz, ya aja korupsi. Ya. Itu solusinya. Ya. Jadi ini adalah perbuatan zalim yang wajib dihindari. Ya ja'alul abda ala hadharin min zulmil ibad. Keyakinan kita bahwa Allah itu maha bersaksi nanti pada hari kiamat akan membuat kita berhati-hati dari perbuatan zalim kepada sesama. Wa ta'addi ala huquqihim, menyerobot haknya orang lain. Menyerobot haknya orang lain. Entah itu hak tanah, ya. Entah itu hak warisan, ya. Enggak terima dibagi sesuai dengan aturan syariat. Ya, aturan syariatnya bagaimana? 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Enggak terima, nyerobot, pokoknya enggak, pokoknya harus sama persis. Anda mengambil hak orang lain. Kecuali kalau sudah dibagi 2:1, terus yang pihak laki-laki menyerahkan bagiannya. Tapi dibagi disit. Benyekel duitnya disit. Biasanya bisa cekel gue angel gue. Ngelosakan. Jadi bukan apa namanya? Bukan dari awal. Enggak, bagi dulu sesuai dengan syariat. Ya, berapa tadi? 2:1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kata Allah Azza wa Jalla, anak laki-laki itu punya jatah 2 kali lipat anak perempuan. Dibagi dulu sesuai dengan syariat. Setelah itu kemudian, setelah uangnya dipegang dapat bagian, kemudian yang laki-laki ingin memberikan sebagiannya buat yang perempuan, tidak ada masalah, boleh. Ya, karena itu tergantung apa? Keikhlasan. Ya, kalau belum dibagi gimana mau ikhlas? Ya. Wa ta'addi ala huquqihim, atau menzalimi haknya orang lain, fa innallaha syahidun ala dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersaksi atas kedzaliman-kedzaliman itu nanti di hari kiamat. Terus apalagi di sini disebutkan, wa kadzalika yaj'alul 'abda yataharral ikhlasa wattaqwa. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bersaksi nanti pada hari kiamat akan membuat kita selalu berupaya untuk ikhlas dan bertakwa. Ikhlas dan bertakwa. Fi aqwalihi wa a'malihi, dalam setiap ucapan-ucapan kita maupun amalan-amalan kita. Jadi kita mau baca Al-Quran, ya itu kan amalan apa? Lisan. Kita mau zikir, kita mau beri nasihat kepada orang lain. Apapun yang kita kerjakan dengan lisan kita, maka kita berupaya untuk ikhlas semaksimal mungkin, karena nanti di hari kiamat Allah akan bersaksi. Baca Quran kita ikhlas atau tidak? Ya. Bukan hanya baca Quran, amalan lisan, termasuk juga amalan tangan kita, amalan kaki kita. Kita mau sedekah, ya. Kita mau bantu orang lain, ya. Kita mau sholat, ya. Kita mau umroh, kita mau haji. Apapun yang kita lakukan, perkataan atau perbuatan, maka kita berusaha untuk terus menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena nanti yang akan bersaksi pada hari kiamat adalah siapa? Allah. Ikhlas atau tidak ikhlas apa yang kita kerjakan. Lanjut, salisan. ثالثا الإيمان بأن شهادة الله عز وجل أعظم شهادة فالله سبحانه هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع وشهادته شهادة حضور ومعاينة وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر فمن شهد الله له فهو حسبه ولا يحتاج إلى شهادة غيره. Yang ketiga, keimanan kita dengan nama Allah Asy-Syahid akan membuat kita meyakini bahwa kesaksian Allah, meyakini bahwa kesaksian Allah merupakan kesaksian yang paling benar. Meyakini bahwa kesaksian Allah merupakan kesaksian yang paling benar. Kalau manusia bersaksi itu ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama? Persaksiannya jujur. Atau kemungkinan yang kedua? Persaksiannya palsu. Jadi kalau yang bersaksi itu manusia, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Allah yang bersaksi, mesti benar. Karena Allah gak pernah bohong. Ustaz, apa Allah pernah bersaksi? Iya. Ya. Dalam beberapa ayat di Al-Quran, Allah menyampaikan bersaksi. Contoh misalnya, dalam surat Ali Imran ayat 18. Surat apa? Ali Imran ayat 18. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Berarti Allah berapa? Satu. Berarti kalau ada orang ngomong Allah punya anak. Allah punya anak. Namanya Tuhan anak. Tuhan anak. Jangan percaya omongan orang itu apa persaksian dari Allah. Ya persaksian dari Allah. Ya. Kalau kita sudah meyakini Allahu Ahad, Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak dan tidak pernah menjadi anak. Enggak punya orang tua. Lam yalid bukan anak, wa lam yulad lam yalid tidak pernah jadi bapak, wa lam yulad dan tidak pernah jadi anak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak itu artinya bukan bapak yang punya anak. Diperanakkan itu bukan anak dari bapak. Ya, itu arti dari lam yalid wa lam yulad. Kalau kita sudah meyakini itu, kok bisa-bisanya mengucapkan selamat atas kelahiran anak? Tuhan si kepriwis. Jadi favoritnya surat Al-Ikhlas. Jere favorite surat Al-Ikhlas. Tapi kok mengucapkan selamat atas kelahiran anak? Tuhan loh. Terus surat Ikhlas ini ngapa? Untuk apa kita selama ini rutin membaca surat apa? Al-Ikhlas. Kalau kita mengucapkan selamat atas kelahirannya anak Tuhan. Selamat ya. Ya. Gak bisa seperti itu kontradiktif. Bertentangan. Ya. Kalau selamat atas kelahiran anak orang itu, ya ora apa-apa wong pancen nyatane duwe anak. Ya. Kita punya teman nih non muslim. Kemudian anaknya lahiran. Kita ucapkan selamat ya atas kelahiran anak jenengan. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena benar. Wong dia punya anak kok benar. Benar dia punya anak. Tapi selamat ya atas kelahiran anak Tuhan. Ya ndak boleh. Wong Tuhan itu ndak punya anak. Oh. Ya. Jadi bedakan antara nanah, ranah yang sifatnya keyakinan agama dengan ranah yang sifatnya apa? Urusan dunia. Ya. Selamat baru buka toko, ya. Toko tapi bukan jualan nomor tadi ya. Toko jualan sembako, selamat atas dibukanya toko. Itu urusan dunia, no problem. Jadi jangan dicampur adukan antara urusan dunia dengan urusan agama, jangan. Ini terkait dengan keyakinan kita. Ya. Allah sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kok bisa-bisanya kita itu menyatakan ada Tuhan lain selain Allah namanya Tuhan anak. Itu keyakinan mereka, jangan kita selamati. Ya. Keyakinan kita adalah kul huwallahu ahad. Dah. Apalagi Ustaz, kesaksian dari Allah Azza wa Jalla ada dalam surat An-Nisa ayat 166. Surat apa? An-Nisa ayat 166. Apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Islam menjadi agama yang paling tinggi di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Jadi Allah yang menjadi saksi bahwa yang dibawa oleh Rasul SAW adalah agama yang benar. Kok bisa-bisanya kita terima omongan sebagian orang, semua agama sama? Kita mau percaya persaksian Allah dalam surat An-Nisa ayat 166, atau kita percaya omongan orang yang gak jelas? Ya kita percaya omongan, kita percaya persaksian dari siapa? Allah. Ya. Ini konsekuensi dari keyakinan kita dengan nama Allah Asy-Syahid. Jadi keyakinan kita dengan nama Allah Asy-Syahid itu memiliki efek-efek yang banyak dalam kehidupan kita. Kalau nama itu dikaji, dikupas. Bukan cuma diapain? Bukan cuma dihafal dan dibaca. Ya. Makanya monggo kita berupaya terus untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan cuma diapain? Bukan cuma dihafal, ya, bukan cuma diulang-ulang membacanya, tapi Asmaul Husna juga dipahami maknanya, kemudian diaplikasikan konsekuensi keimanan kita terhadap Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita. Itulah yang benar-benar mengimani Asmaul Husna. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurnia kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.